Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah begitu cepat sekali rasanya hari berganti dengan hari. Tak terasa pula kita sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan. Semoga sejak hari pertama hingga hari ini sudah banyak amal ibadah yang kita kerjakan, dan semoga Allah Azza wa Jal menerima amal ibadah yang telah kita lakukan sampai hari ini. Kemudian harapan kita yang berikutnya, semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik, memudahkan kita serta meringankan seluruh anggota badan kita di dalam meneruskan amal ibadah sampai pada akhir bulan Ramadan nantinya. Dan semoga Allah Azza wa juga menerima, Allah Azza wa Jal juga menerima amal ibadah yang akan kita kerjakan selanjutnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, sungguh benar apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tentang pergantian waktu yang begitu cepat rasanya. Nah, seolah baru kemarin saya meninggalkan tempat ini, tetapi keesokan harinya, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal dalam majlis yang sama, mudah-mudahan dengan niatan yang sama, tulus dan ikhlas lillahi Azza wa Jal, untuk memperdalam serta memperluas pemahaman kita tentang Islam, Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman, fatakunu as-sanatu kash-shahri wa yakunu as-shahru kal-jum'ah, wa takunu al-jum'atu kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah." وتكون الساعة كاحتراق السعفة. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat itu tidak akan berbangkit sampai waktu saling berdekatan. Masa dan zaman itu terasa pendek. Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadis yang sama, setahun seperti sebulan. Satu bulan berjalan rasanya seperti satu Jumat, satu pekan, kemudian satu Jumat, dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya itu seperti satu hari kita rasakan, kemudian satu hari seperti sesaat saja, kemudian yang sesaat itu pun kita rasakan kahtiraqis sa'afah, seperti terbakarnya pelepah kurma yang sudah kering, nah, dedaunan kurma yang sudah kering, cepat sekali habisnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para ulama memberikan dua pengertian. Satu sama lain tidak saling bertentangan. Kedua pengertian yang disebutkan para ulama ini kita rasakan dan juga kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Fakta dan kenyataan memang demikian. Pengertian pertama yang disebutkan oleh para ulama mengenai hadis ini adalah kemudahan alat transportasi, kemudahan alat komunikasi, jarak tempuh yang dulu memerlukan sebulan bahkan dua bulan, saat ini bisa ditempuh dalam hitungan hari bahkan dalam hitungan jam. Ini salah satu pengertian disebutkan para ulama tentang taqarrubuz zaman, waktu yang saling berdekatan. Waktu yang saling berdekatan. Perjalanan darat dulu misalkan sebulan, sekarang bisa ditempuh dalam waktu 1 jam 2 jam dengan perjalanan udara menggunakan pesawat. Dulu perjalanan laut sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sekarang bisa ditempuh dalam hitungan jam. Dalam hitungan jam. Demikian juga alat komunikasi. Alat komunikasi telah mendekatkan kita. Walaupun jarak berjauhan dalam hitungan detik, komunikasi sudah bisa terjalin. Dulu, beberapa puluh tahun yang lalu mungkin, alat komunikasi yang paling tercepat kita kenal adalah telegram. Itu pun membutuhkan waktu 3 hari, 4 hari. Sekarang antar benua, Indonesia ke benua Amerika, dari Indonesia ke benua Eropa, dari Indonesia ke Timur Tengah, hanya dalam hitungan detik, menekan beberapa tombol, tersambung. Nah, maka sungguh benar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pengertian kedua yang disebutkan para ulama adalah taqarrubuz zaman al-haqiqi. Waktu dan masa itu betul-betul saling berdekatan. Cepat sekali rasanya berjalan. Seperti yang ditafsirkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setahun rasanya seperti sebulan. Setahun rasanya seperti sebulan. Nah, misalkan kita rasa-rasanya baru saja selesai menghabiskan hari-hari bulan Ramadan tahun kemarin. Tetapi saat ini kita sedang menjalani hari-hari bulan Ramadan pada tahun yang berbeda. Pada tahun yang berbeda. Kita baru saja selesai membicarakan tentang daurah masyayikh. Daurah masyayikh yang dilakukan dan diselenggarakan setahun yang lalu. Sekarang kita sudah mulai berbicara hangat tentang persiapan melaksanakan daurah masyayikh yang akan dilaksanakan pada tahun ini juga. Benar seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setahun seperti sebulan, sebulan seperti satu pekan. Sebulan rasanya seperti satu pekan. Nah, coba kita pikirkan, sebulan yang lalu apa yang sedang kita kerjakan? Satu pekan, dua pekan sebelum Ramadan. Kita bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Sekarang hari ini kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Nah, satu bulan seperti satu pekan, satu pekan seperti satu hari. Seperti satu hari, cepat sekali. Subhanallah. Shadaqar Rasul alaihi salatu wassalam wa huwa shadiqul masduq. Sungguh benar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memang beliau memiliki gelar As-Shadiqul Masduq. As-Shadiq Al-Masduq. Nah. Ada satu pelajaran penting, ikhwati fillah rahimakumullah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita dengar dan kita baca tadi. Demikian juga ada pelajaran penting dari apa yang telah kita rasakan terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yaitu isti'daduna lil maut. Persiapan kita untuk menyambut kematian yang pasti akan datang. Nah. Karena hari-hari yang sudah berlalu ini begitu cepat kita rasakan, kedepannya pun demikian. Kedepannya pun demikian. Umur yang tersisa dan usia yang masih ada, Allahu a'lam bihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang kepastian umur serta usia kita, nantinya pun akan cepat sekali berlangsung dan berjalan. Akan cepat sekali berlangsung dan berjalan. Pertanyaannya, sejauh mana persiapan yang telah kita lakukan untuk menyambut kematian tersebut? Sampai sejauh mana persiapan yang telah kita lakukan untuk menyambut kematian tersebut? Bisa kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, mereka yang telah meninggalkan kita, meninggalkan dunia. Cepat sekali, rasanya baru kemarin. Rasanya baru sepekan yang lalu. Rasanya baru dua bulan, tiga bulan yang lalu kita bersama-sama. Sekarang mereka sudah pergi, meninggalkan kita, masuk di alam yang berbeda. Nah, dan sesungguhnya kita pun demikian. Nabi SAW sudah mengingatkan, La taqumus sa'atu hatta yataqarab az-zaman. Nah. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu besar perhatiannya tentang zaman, tentang waktu. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali menekankan tentang arti waktu yang kita miliki? Tidak lain dan tidak bukan karena memang waktu adalah modal terbesar yang kita punya untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim begitu banyak Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan menyebutkan waktu. Secara umum maupun secara khusus, wal 'asr, demi masa. Wal laili idza yaghsha, demi malam. Demikian juga gelapnya yang menyelimuti. Wan nahari idza tajalla, demikian juga demi siang yang terangnya nampak jelas memberikan cahaya. Wad duha, demi waktu duha. Nah, ini semua menunjukkan dan membuktikan bahwa waktu bagi kita adalah modal yang besar, modal utama yang tidak boleh disia-siakan dan dilewatkan begitu saja. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam juga tidak kurang-kurangnya mengingatkan kita tentang arti dan peran waktu dalam amal ibadah seorang muslim pada kesehariannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan secara erat antara waktu dengan ibadah, masa dan zaman dengan amalan yang dilakukan hamba. Itu dikaitkan secara langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Hadith akhrajahu Muslimun fi sahihih min an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru, segerakan, percepat, berlomba-lomba, jangan menunda, jangan menangguhkan, jangan pernah mengatakan nanti, mengkowai, masih ada waktu, masih ada waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Kita berlomba-lomba, bersegera. Pertanyaannya, kita berlomba dengan apa? Kita bersegera ingin mendahului apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitanan. Yang perlu kita kalahkan kecepatannya adalah fitnah. Berbagai macam bentuk ujian dini wa duniawi. Nah, berbagai macam ujian dan cobaan itu kaitannya dengan maslahat dunia kita dan juga maslahat akhirat kita. Artinya, sebelum kita menjadi korban dari sekian banyak fitnah, percepat amalan itu. Sebab bila tidak mempercepat dan mempersegerakan amalan, kita yang kemudian akan dikuasai oleh fitnah. Na'udzubillah. Kita yang kemudian tersibukkan oleh berbagai macam ini, dan itu. Karena fitnah itu sangat menakutkan. Mestinya seorang muslim pun takut dengan fitnah. Nah, fitnah itu, ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, adalah sebuah kata yang mencakup dan menghimpun sekian banyak musibah, ujian, cobaan, kesibukan demi kesibukan. Itu pun masuk dalam pengertian fitnah. Masuk dalam pengertian fitnah. Dunia dan akhirat itu ibarat sebuah timbangan. Ibarat sebuah timbangan. Apabila kita memberatkan dunia, akhiratnya yang akan keteteran. Bila kita memberatkan akhirat, dunia memang akan terkalahkan. Dunia yang akan terkalahkan. Seperti itu. Nah, bila kita mendekat kepada dunia, akhirat yang akan menjauh. Bila kita mendekat ke akhirat, dunia yang akan menjauh. Nah, jangan takut fakir, jangan takut miskin. Jangan takut untuk hidup serba kekurangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau sama sekali tidak mengkhawatirkan kefakiran dan kemiskinan yang menimpa kita dan menimpa umat ini. Justru yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah serba ada dunia, kemewahan, harta benda. Itu yang ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, bukan kefakiran dan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian. Bukan itu. Bukan itu." Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Beliau hidup dalam serba kesederhanaan. Beliau sallallahu alaihi wasallam hidup dalam serba kekurangan bahkan. Serba kurang. Itu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah antusatu alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Dunia itu dimudahkan, dunia itu diluaskan, jalan-jalan ke sana selalu saja ada seperti yang telah diluaskan dan dilapangkan untuk orang-orang sebelum kita. Dunia bila sudah diluaskan dan dilapangkan, ada akibatnya. Fatanafasuha. Kalian nanti akan berlomba-lomba, saling sikut, saling menjegal, saling menjatuhkan, saling melaporkan. Nah, saling melaporkan, lihat temennya punya usaha bagus, lancar. Ketahuan izinnya belum dapat lengkap. Sedang dalam proses lapor. Gitu. Lapor ke pihak yang terkait. Dalam hal ini pemerintah. Kalau ditanya alasannya ini. Taat pada waliul amri. Alasannya. Nah, karena saya cinta pada saudara saya. Nanti kalau saudara saya ketangkap sama pemerintah. Piye? Ditangkap polisi karena gak punya surat izin. Nah, kalau memang benar engkau cinta kepadanya. Kalau engkau memang betul-betul punya perhatian kepada dia. Sebelum melapor. Coba. Engkau nasihati terlebih dahulu. Kalau betul cintamu tulus kepada dia. Sebagai seorang saudara muslim. Kalau betul-betul tulus loh. Kalau betul-betul tidak ada indikasi dan kepentingan pribadi. Kalau memang tidak ada ketersinggungan di hati. Kalau memang betul, coba engkau datangi dia baik-baik. Pilih waktu yang tepat dengan kata-kata yang tepat dan yang baik. Coba sampaikan, "Mas, yang namanya usaha, kita ini hidup di negara hukum. Nah, kita tidak boleh melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah." Misal, "Nah, usaha yang antum jalankan sekarang, yang saya tahu barangkali saya keliru." Masih diberi kemungkinan seperti itu. Izinnya belum lengkap. Kalau misalkan belum lengkap, mbok ya pelan-pelan dulu sambil diurus. Nih, saya bisa bantu. Saya punya kenalan A, B, C, D. Saya punya kenalan. Saya bisa bantu gratis. Omongin informasi saja kok. Saya bantu ini urus izin-izinnya. Begitu. Itu kalau memang betul tulus dan murni cintamu kepada saudaramu. Tapi kalau dengan cari alasan-alasan di sini terus lapor, itu pak sana alamatnya ini, orangnya ini, alamat rumahnya ini, alamat ininya ini lengkap semua itu, cek itu, belum punya surat izin itu, berarti dusta dan bohong cintamu kepada saudaramu. Itu bagian dari tanafus. Nah, saling sikut tadi berlomba-lomba, tetapi bukan dalam kebaikan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Apa namanya, kesempatan dan peluang membuka usaha di sana sini. Nah, baru ngobrol 5 menit 10 menit, oh iya ya bisa usaha ini. Iya, ada kesempatan, peluang masuk. Sana peluang masuk, sana peluang masuk, semua peluang masuk. Nah. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kita yang mengkhawatirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhawatirkan. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akan berlomba-lomba, saling sikut, saling jegal, seperti yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Artinya Nabi SAW mengkhawatirkan tentang sesuatu yang sudah pernah terjadi. Kapan terjadinya? Pada orang-orang sebelum kita. Nah, yang lebih dikhawatirkan Nabi SAW adalah di akhir hadis, fatuhlikakum kama ahlakatum. Akhirnya, perlombaan yang tidak sehat tadi akan menghancurkan dan membinasakan kalian. Persis seperti yang sudah terjadi pada umat-umat sebelum kalian. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Nah, sebelum itu muncul, badiru bil a'mal. Segera beramal. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ada kesempatan datang, ambil. Nah, jangan pernah berpikir bahwa kesempatan itu akan selalu ada. Jangan pernah berpikir bahwa kesempatan itu akan terulang untuk yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali. Tidak. Sudah banyak cerita mengalir. Sudah banyak cerita kita dengar. Bukan kita yang meminta cerita itu. Tetapi merekalah yang bercerita kepada kita. Untuk mengambil ibrah. Sekali lagi, bukan kita yang bertanya. Bukan kita yang meminta cerita. Tetapi orang-orang itulah yang bercerita kepada kita. Kisah sebagian sahabat-sahabat kita yang memiliki semangat tinggi untuk belajar agama, memiliki tekad dan motivasi yang luar biasa untuk thalabul ilmi syar'i, punya kemampuan dari segi berpikir dan kecerdasan, punya kemampuan dalam hal biaya dan finansial, punya kemampuan di sana. Nah, orang tua mengizinkan. Artinya semua faktor itu ada sebenarnya untuk kemudian belajar. Kita mulai dari tingkatan di Indonesia, pesantren-pesantren salaf, ma'had-ma'had dan markiz kita. Nah, sudah punya kesempatan mondok yang enggak diambil. Sudah punya kesempatan belajar agama di pesantren mana, di pondok mana, kok yang masih ditunda setahun ngarep wae barboto. Misalnya. Misalkan dia sudah berkeluarga, istri mendukung, subhanallah, gak apa-apa mas, berangkat belajar tiap 3 bulan pulang, 4 bulan pulang, 5 bulan pulang, istri dan anak-anakmu siap ditinggal. Wong kamu belajar bukan untuk kamu pergi, bukan untuk maksiat, kamu pergi bukan untuk melakukan satu perbuatan dosa, kamu pergi untuk takwa, kamu pergi untuk menambah iman, kamu pergi untuk mencari ilmu yang kebaikannya bukan hanya saja engkau yang merasakan, kami pun istri dan anak-anakmu ikut merasakan. Sudah ada kesempatan, tapi harus gue ngentah ini anaknya apa, isor ditinggal, pas anaknya isor ditinggal lahir anak berikutnya, orang mangkat-mangkat, kapan mau berangkatnya? Kan begini. Sama juga nanti Ustaz lulus kuliah, ya lulus kuliah dinten-teni, udah lulus mas, udah ya diterima kerja di sana ya. Padahal saat-saat itu, saat dia kuliah, itu semangatnya sedang tinggi-tingginya. Semangat untuk belajar sedang tinggi-tingginya. Tapi akhirnya, ya itu harus nanggung. Nah, nanggung. Subhanallah. Saya katakan, banyak yang bercerita ke kita. Bukan kita yang meminta cerita. Mereka yang akhirnya cerita curhat. Gimana Ustaz? Sekarang sudah sibuk ini, sibuk itu. Dulu ada kemampuan, finansial, biaya, kecerdasan. Orang tua juga ya. Ya wis akar pule, sing jenenge wong tuwa ki mung tinggal ngrestune wae. Sing penting bocahe apik, karepe apik, wong tuwa restu. Sudah orang tua sudah mengatakan seperti itu. Nah, ini sudah mau berangkat ke Yaman. Waktu mudah-mudahnya dulu, sudah mau berangkat ke Yaman. Kok dapat tawaran bisnis kerjasama. Lumayan nih. Yaman bisa ditunda 2 bulan, 3 bulan. Kan gua bisa ditunda, red, sudah sibuk. Set. Pikirnya kalau sudah kerjasama, kita kasih modal ini dan itu 3 bulan 4 bulan bisa ditinggal. Pikirnya ya enggak bisa. Harus diawasi dulu, wah jangan-jangan nanti dicurangin, jangan-jangan wah macam-macam sudah. Pas betul-betul mau berangkat bisa ditinggal, wah Yaman kacau. Sampai hari ini enggak berangkat. Saya bercerita diminta. Bukan kemudian, wah ini rahasianya uang dibongkar ke Ustaz. Bukan. Ini yang minta mereka, tolong Ustaz sampaikan kepada yang lain agar mereka tidak sama nasibnya dengan saya. Tidak sama nasibnya dengan saya. Subhanallah, memang badiru bil a'mal fitanan ka kita'il lailil muzlim. Akhirnya kesempatan itu banyak hilang. Nah, mau diambil kembali yang diharap tidak datang-datang juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan begitu menakutkannya akibat tidak memanfaatkan waktu. Begitu mengerikannya akibat buruk dari menunda amal ibadah. Nabi sampai menggambarkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Na'udzubillah. Wa yumsi kafiran wa yusbihu wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada juga yang pagi, yang sore masih dalam keadaan mukmin muslim. Sorenya masih dalam keadaan mukmin muslim. Pagi hari sudah dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Kalau kita berbicara lebih khusus lagi, pagi cik salafi, sore ini wis sururi. Misalkan cepat, sama juga sore masih salafi, ini ngaji mari ngaji, ternyata pagi berikutnya sebelum neng di wes mangkat neng Jepang nyambut gawe di tempat orang kafir dia bekerja, di tempat orang kafir dia bekerja. Apa tidak ada pekerjaan di negeri muslim? Apa tidak ada pekerjaan di negeri muslim? Apa tidak ada pekerjaan dan usaha di Indonesia? Kok sampai harus nyambut gawe tekan Jepang sana? Itu negerinya orang kafir. Yang sewaktu-waktu bisa saja Allah Azza wa Jalla menurunkan azab dan siksanya. Menurunkan azab dan siksa. Iki sengojo ke sana berangkat. Penyembah berhala, penyembah matahari. Penyembah matahari. Nah, kehidupannya seperti apa namanya, tidak memiliki adab-adab manusia sama sekali. Seks bebas. Na'udzubillah. Mau berangkat ke negeri seperti sana? Negeri Anda, negerimu Indonesia. Negeri gemah ripah Loh Cinawi. Tentrem, adem, ayem. Amal ibadah, Masya Allah, bebas. Tidak ada sedikitpun tekanan dari pemerintah. Pemerintah pokoknya yang penting aman mas. Yang penting jangan meresahkan masyarakat, monggo. Ya, polisi juga gak mau sibuk. Kan? Yang namanya manusia normal tuh gak pengen banyak masalah. Yang penting ngaji ya ngaji mas, gak usah ikut sana ikut sini. Iya pak, alhamdulillah. Pulang-pulang dari Jepang, sholat weyora. Astagfirullahaladzim. Sholat saja gak? Gimana mau sholat? Mau menjaga sholatnya? Dia kerja. Kepada orang kafir, di perusahaan kafir, di pabrik kafir. Yang gak ngerti tentang wajibnya sholat. Yang dikejar itu cuma hasil produksi. Hasil. Mau sholat kapan? Ini saya cerita tentang, saya menyampaikan tentang sebuah cerita nyata. Orang yang bayang-bayang ke. Atau mengandai-ngandai kan? Enggak. Ini cerita nyata. Cerita nyata dari salah seorang teman yang pernah kerja di Jepang. 2 tahun lebih lamanya dia kerja di sana. Sholatnya Masya Allah. Apalagi amal ibadah yang lain. Karena yang menjadi tuntutan itu kerja. Kerja dan kerja. Nah, dan subhanallah banyak orang Islam. Banyak orang Islam yang berangkat ke negeri kafir. Pulang kembali ke Indonesia sudah tidak terlihat lagi syiar-syiar Islamnya. Bahkan tidak sedikit mereka yang pergi ke negeri-negeri kafir. Pulang ke Indonesia sudah membawa pemikiran-pemikiran kufur. Demokrasi, hidup bebas, liberal, pluralisme. Itu. Dicuci otaknya tanpa sadar. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Ini akibat terburuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa? Menunda amalan. Tidak bersegera. Tidak mempercepat amal ibadah. Nah, tidak mempercepat amal ibadah. Selain kesempatan itu hilang, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebagai hukuman. Na'udzubillahi min dzalik, sebagai hukuman. kondisi dan keadaan yang bertolak belakang. Yang bertolak belakang. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, nah bulan Ramadan ini, bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh dengan kesempatan beribadah. Penuh dengan kesempatan beribadah. Jangan sampai kesempatan-kesempatan emas selama bulan Ramadan ini terlewatkan begitu saja. Jangan sampai terlewatkan begitu saja. Ayo beribadah. Ayo beramal. Nah, kita mungkin hidup sendiri lemah dan kurang semangatnya. Maka hiduplah berkelompok. Sering-seringlah berkunjung ke rumah saudara dan temanmu. Sering-seringlah datang ke pondok pesantren. Tempat menimba ilmu dan tempat meningkatkan iman serta takwa. Nah, jangan kemudian malah aras-arasan. Jangan kemudian malah malas. Justru ketika malas itu datang, lawan. Ketika jenuh itu datang, tentang. Jangan kemudian malah terbawa oleh arus malas, arus jenuh. Jangan. Nah, apalagi ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, semakin dekat dengan Syawal. Semakin dekat dengan Syawal, semangat itu semakin ditambah. Itulah karakter seorang muslim. Karakter seorang muslim. Ketika waktu atau bulan Ramadan itu semakin hari akan semakin habis, semangatnya malah dipompa. Kebanyakan kaum muslimin semangatnya nanti di awal Ramadan. Nanti di pertengahan sudah hilang susut. Pertama sampai halaman depan masjid. Nah, nanti tanggal 15 atau mulai tanggal 13 itu tinggal halaman paling depan, belakang imam pas. Nah, itu tinggal satu shaf, dua shaf. Nah, nanti menjelang akhir-akhir Ramadan mulai ramai lagi. Tapi ramainya bukan seperti semangat pertama di awal-awal Ramadan. Ramainya mempersiapkan malam takbiran, sama malam nuzulul Quran, persiapan nanti Raya Idul Fitri, persiapan ini, persiapan itu. Nah, justru jauh dari ibadah. Bahkan hal-hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah siap ngecat masjid, buat apa namanya, hiasan, kaligrafi. Nah, rapat ini, rapat itu, lomba ini, lomba itu. La haula wala quwata illa billah. Nah, contohlah kita yang waktunya akan semakin habis itu malah semakin dipercepat. Sebenarnya dalam hal yang sifatnya dunia itu sudah kita lakukan. Coba itu dipraktekkan dalam kehidupan beragama kita. Dalam praktek dunia, semangat yang dipercepat dan ditingkatkan itu ketika waktu akan semakin habis itu kan sudah ada dan kita lakukan sehari-hari. Mestinya itu juga kita bawa dalam kehidupan beragama kita. Contoh sederhana, lampu merah dari jauh, 5 detik, 4 detik, 3 detik. Kebiasaan kita. Ngalah atau tetap ngebut. Itu saya katakan dalam hal dunia loh. Semestinya semangat itu dan spirit seperti itu coba dipindahkan, dibawa juga dalam kehidupan beragama kita. Dari jauh ini masih mungkin 50 meter, tapi detikannya tuh yang hijau itu 5, 4. Wah! Apalagi kalau di belakang kita yang kita bonceng juga senangnya ngebut. Istri kita senang ngebut. Cepet dah, cepet dah. Cepet. Iya, kuning 12. Kuning 12. Bahkan kadang-kadang merah. Was. Anggo karo Pak Polisi ini tinggal alasan mau ngereng enggak bisa, ya, Pak. Kecepatan tinggi pas merah malah celaka nanti. Ini 12 aja. Semangat kan ya? Subhanallah. Itu orang dunia. Injury time juga sama. Injury time. Kos gua malah tambah ngotot. Coba dalam kehidupan beragama, semangat dan spirit itu coba dibawa. Apalagi memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkannya. Apalagi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkannya. Di dalam as-sahihain dari sahabiyah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'zarah wa ahya lailatah wa ayqadha ahlah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita kepada kita, menggambarkan seperti apa semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari terakhir bulan Ramadan itu. Di hari-hari terakhir bulan Ramadan itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 hari yang terakhir 10 hari yang terakhir. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikatan sarungnya. Dikencangkan. Nah. Ada ulama yang mengatakan maksudnya menjauhi istrinya. Nah. Dan semangat untuk beribadah. Nah, tetapi wallahu alam bisawab, justru pendapat yang paling kuat betul-betul syaddami zarahatiyah, semangat untuk beribadah. Nah, itu ditafsirkan dengan riwayat yang lain. Nah, kemudian syaddami zarah, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istrinya. Bukan berarti kemudian tidak sayang, bukan. Semangat mantap madep untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ahya lailah, menghidupkan malamnya. Bisa yang dimaksud semalam suntuk, bisa juga sebagian besar malam itu dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah. Wa aiqaba ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mementingkan diri sendiri. Bukan hanya berpikir tentang kebaikan dirinya sendiri sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau ingin membawa serta orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, untuk sama-sama bergerak maju ke depan beribadah, semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ai qadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membangunkan keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, menantu-menantunya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, mestinya kita berusaha untuk mencontoh dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu juga diikuti dan dicontoh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Fil Muwatta, di dalam Al Muwatta karya Imam Malik rahimahullahu taala, disebutkan bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu kana yusalli min al-laili ma syaa. Dulu kebiasaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dulu kebiasaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu itu salat malam. Nah, salat malam termasuk pada bulan Ramadan juga. Hatta idza kana nisfal lail ayqadha ahlahu lis-shalah. Nanti kalau sudah mulai agak tengah malam, sudah mulai sepi, sunyi, beliau radhiyallahu taala anhu membangunkan keluarganya. Istrinya dibangunkan, anak-anaknya dibangunkan. Sambil mengatakan as-salatas-salah, ayo salat, ayo salat. Sambil beliau Umar radhiyallahu taala anhu yatlu qaulallahi azza wa jal wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Beliau membangunkan keluarga, pertama mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua demi melaksanakan dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Nah, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabar. Sabar melaksanakan salat, juga sabar untuk mengajak keluarga di dalam melaksanakan salat. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam, radhiyallahu taala anhu. Kita pun seperti itu, punya kewajiban yang sama. Punya kewajiban yang sama untuk mengajak keluarga, istri dan anak-anak kita. Naam, saling mengingatkan. Nah, istri pun berkewajiban untuk mengingatkan suami. Suami berkewajiban untuk mengingatkan istri. Orang tua berkewajiban untuk mengingatkan anak-anak. Anak-anak juga punya kewajiban untuk mengingatkan orang tuanya. Nah, jangan malah tersinggung ketika diingatkan oleh anaknya. Bi, sudah salat tarawih atau belum, Bi? Rasa ngurus bapakmu. Aneh itu. Anak kan kemudian mendengar seperti itu. Oh, gitu ya rupanya. Takutnya nanti anak kemudian melakukan tindakan yang sama. Le, wis salat durung? Ora usah mikir anake lho, Pak. Dan itu ada loh, wong anak ya namanya anak-anak kok. Anak itu cuma meniru saja. Mau marah, lo kan api kemarin mengajari seperti itu. Karena ada tipe anak yang seperti itu, melawan dengan menggunakan tindakan dan ucapan orang tuanya. Ada tipe anak seperti itu. Jadi kalau punya anak, tugas kita yang paling berat sebagai orang tua itu justru membaca serta menentukan ini anakku karakternya piye, hati-hati, hati-hati. Jangan-jangan tipe anak yang seperti tadi. Wah, repot loh kalau kayak gini nih. Abi aja kayak gitu. Umi we ngono. Kan repot. Jadi para ulama salaf kita rahimahumullah, ulama salaf kita rahimahumullah, mereka punya semangat yang tinggi. Nah, di hari-hari terakhir bulan Ramadan, di hari-hari terakhir bulan Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir. Nah, salah satu bentuk semangat mereka dalam beribadah, salah satu bentuk semangat mereka dalam beribadah di hari-hari terakhir bulan Ramadan, mereka mandi antara maghrib dan isya. Mandi antara maghrib dan isya. Nah, kalau kita mungkin membayangkan, ya biasa, atus, mandi itu biasa. Tapi antum yang pernah hidup, yang pernah sampai di negeri Yaman, yang pernah sampai di Arab Saudi, yang pernah sampai di sana, kemudian membayangkan masa lalu, yang namanya mandi itu tidak sesering dan sebanyak yang kita lakukan di Indonesia. Indonesia kan airnya gerujuk, kan itu. Buang air kecil aja kadang-kadang kita 3 ciduk, 4 ciduk, 5 sor. Buang air kecil ini, sor buang. Karena kita tidak pernah merasa takut. Padahal itu tidak boleh sebenarnya. Tidak pernah merasa takut naik banyu nentek, enggak. Apalagi kalau pakai tam, tinggal oh, sak kubik yang main perang berapa ratus, kan ya. Murah. Tapi zaman dulu di tanah tandus kering kerontang seperti itu, yang namanya mandi air itu susah sekali. Antum yang pernah sampai di negeri Yaman atau pernah umroh, pernah haji, mungkin bisa membayangkan tandus kering seperti itu. Nah, mandi. Nah, kalau kita yang sudah pernah di Yaman, pernah di negeri Yaman paling ya, antum juga sering dengar ceritanya, seminggu pisan mandi nih anak itu. Ya karena memang tidak bau. Nah, karena di sana apa namanya tekanan udaranya rendah sehingga tidak mudah berkeringat. Penyakit-penyakit kulit itu jarang ditemukan di sana, penyakit kulit. Kadas, kurap, panu, wa akhwatuha. Jadi yang punya akhwatuha bukan cuma kana atau inna. Nah, apa namanya? Panu, kadas, kurap itu juga wa akhwatuha di sana ada. Itu tidak ada, alhamdulillah. Jarang sekali ditemukan penyakit seperti itu. Karena tekanan udaranya rendah sekali. Mandi. Nah, antum bisa membayangkan saja. Air ketika itu, kalau misalkan ada, untuk apa? Ya untuk air minum. Untuk kebutuhan yang lebih pokok lagi. Subhanallah. Jadi kalau misalkan kita membaca riwayat dari sebagian ulama salaf, yang tiap malam bainal maghrib wal isya itu mandi, luar biasa. Sungguh luar biasa sekali. Nah, sungguh luar biasa sekali. Nah, di akhir-akhir Ramadan, mulai hari-hari ini, nah, coba kita mencontoh para ulama yang mandi sebelum sholat isya. Nah, atau kalau kita misalkan tarawihnya tengah malam, sebelum melaksanakan tarawih, mandi. Mandi, bersih, menggunakan pakaian yang terindah, menggunakan wewangian dan parfum. Ya. Sebagai bukti bahwa kita serius dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Sebagai bukti bahwa kita serius dan sungguh-sungguh di dalam beribadah. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala beliau mengatakan apa? Kanu yastahibbuna an yaghtasilu kulla lailatin min layalil ashril awakhir. Wa kana An-Nakhai, yaitu Al-Imam Ibrahim, kana yaghtasilu fil ashri kulla lailah. Kata Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, kanu yastahibbun, dulu para ulama salaf senang sekali an yaghtasilu, untuk mandi fi kulli lailatin min layalil ashr. Mereka mandi tiap malam di 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan Imam An-Nakhai rahimahullahu taala beliau terus menjaga yang namanya mandi itu tiap malam di 10 hari yang terakhir. Nah, ini nukilan dari Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala tentang ulama salaf secara umum, kemudian menyebutkan salah satu contohnya dari mereka yaitu Al-Imam An-Nakhai rahimahullahu taala. Nah, apa fungsi mandi itu? Nah, tadi kita sudah sebutkan mandi menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan wewangian dan parfum, itu salah satu sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh dan serius untuk beribadah. Yang kedua, membantu kekhusyuan di dalam salat. Membantu kekhusyuan di dalam sholat. Saya yakin kita semua bisa meresapi dan menghayati apa perbedaan antara saat kita sholat isya atau salat tarawih dengan mandi sebelumnya dan tanpa mandi sebelumnya. Jelas berbeda. Kesegaran kita itu saat beribadah setelah sekujur tubuh itu telah tersiram oleh air dingin, sejuk, berwudu. Nah, ini luar biasa sekali. Sampai hal-hal seperti ini diperhatikan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Nah, ini salah satu amalan yang dilakukan oleh ulama salaf kita, yaitu berusaha mandi bersih menggunakan minyak wangi sebelum melaksanakan ibadah di malam hari. Nah, apalagi di malam-malam ganjil. Layalil witr minal awakhir al-ashr fi Ramadan. Pada malam-malam ganjil 10 hari yang terakhir, para ulama lebih memperhatikan lagi dalam urusan ini. Nah, pada malam 27. Pada malam 27 Ramadan, Dzar bin Hubaysh rahimahullahu taala, beliau mandi, kana yaghtasil wa yatatayyab. Beliau mandi kemudian menggunakan minyak wangi harum, berangkat ke masjid untuk memulai ibadah di malam hari. Waruya an Anas ibnu Malik radhiyallahu taala, diriwayatkan juga dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, annahu idza kana lailata 24 igtasal wa tatayyab wa labisa hullatan izar wa rida, fa idza asbaha tawahuma falam yalbashuma ila mithliha min qabl. Diriwayatkan dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu pun demikian. Pada malam 24 Ramadan, beliau mandi menggunakan wewangian, parfum, kemudian menggunakan selendang, demikian juga sarung, pakaian terindah dan pakaian terbaik yang dimiliki oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, demi mengharap Lailatul Qadar. Nah, wa kana Ayyub As-Sikhtiyani يغتسل ليلة 23 و24 ويلبس ثوبين جديدين ويستجمر. الإمام أيوب السختياني رحمه الله, beliau mandi pada malam 23 Ramadan, pada malam 24 Ramadan, bahkan beliau menggunakan pakaian baru, pakaian masih baru, sling kinclong itu dipakai oleh Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala. Kemudian beliau yastajmir, menggunakan wewangian bakhur, dupa. Nah, kalau kita bilangnya gaharu, dipakai. Nah, wewangian demi meningkatkan semangat di dalam beribadah. Wa yaqul, bahkan Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala memberikan alasan kenapa malam 23 dan malam 24. Kata beliau, lailat 23 hiya lailatu ahli al-Madinah wallati taliha lailatuna ya'ni al-Basriyyin. Malam 23 adalah malam untuk orang-orang Madinah, sementara malam berikutnya itu malam ke-24 adalah milik kita orang-orang Basrah. Nah, itu kebiasaan para ulama kita rahimahumullah di dalam hari-hari terakhir bulan Ramadan. Nah, mereka betul-betul semangat mempersiapkan diri di dalam beribadah. Caranya itu tadi, mandi menggunakan pakaian yang terbaik, pakaian yang indah, wangi. Nah, selain Anas ibnu Malik, selain Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, di sana ada Thabit Al-Bunani, Humaid At-Tawil, murid-murid dari Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau-beliau pun seperti Thabit Al-Bunani, Humaid At-Tawil, Humaid ibnu Abi Humaid At-Tawil rahimahullahu ta'ala, yalbasani ahsana thiyabihima wa yatatayyaban wa yatayyibun al-masjid. Beliau berdua juga menggunakan pakaian yang terbaik, yang paling indah, menggunakan wewangian, bahkan masjidnya pun diberi wewangian untuk menunjang semangat ibadah di malam-malam bulan Ramadan. Bahkan Thabit Al-Bunani, beliau bercerita kepada kita, kana li Tamim Ad-Dari hullah ishtaraha bi 1000 dirham wa kana yalbasuha fi al-lailati allati turja fiha lailatul qadar. Disebutkan bahwa sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah membeli kain senilai 1000 dirham. Kain bagus, indah. Dan itu digunakan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu pada malam yang diharapkan di sana turun Lailatul Qadar. Turun Lailatul Qadar. Ini amalan sebagian ulama salaf kita. Nah, demi pembuktian bahwa semangat beribadah itu harus dijaga. Dan salah satu caranya dan langkahnya adalah mempersiapkan diri dalam bentuk berpakaian, mandi, menggunakan wewangian. Nah, dan itulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin hari mendekati berakhirnya Ramadan, semakin teguh dan semangat mereka beribadah. Nah, karena mereka, para ulama salaf kita, takut dan khawatir apabila amal ibadah yang telah dikerjakan sejak awal Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin mendekati di hari berakhirnya Ramadan, itu semakin takut dan khawatir, jangan-jangan yang kita lakukan kemarin enggak diterima. Jangan-jangan tarawih kita, bacaan Al-Qur'an kita, jangan-jangan puasa kita, sedekah dan infak yang kita berikan diterima oleh Allah apa enggak ya? Husnudzan itu perlu, berprasangka baik. Tetapi husnudzan itu salah satu bentuknya adalah dengan menyelipkan rasa takut dan khawatir apakah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Kana as-salafus salih yajtahidun wa yahtamun fi itmamil amal, fi itmamil amal. Dulu para ulama salafus salih, mereka sungguh-sungguh di dalam menyempurnakan amal. Mereka menyempurnakan ibadah. Tsumma yahtamuna ba'da dzalika biqabulih wa yakhafuna min raddih wa haula'i alladziina yu'tuuna ma aatau wa qulubuhum wajilah. Tetapi setelah itu mereka pun ada rasa takut dan khawatir apakah amalan mereka diterima ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladziina yu'tuuna ma aatau wa qulubuhum wajilah. Mereka orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang beriman itu salah satu karakter dan sifatnya, mereka memberikan apa yang mereka mampu, mereka melakukan apa yang bisa dilakukan dalam ibadah dan amalan saleh, tetapi qulubuhum wajilah, tetapi hati mereka takut, khawatir amalan itu diterima ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kanu liqabulil amal ashadd ihtimaman minhum bil amal. Nah, bahkan bagi ulama kita berpikir tentang diterima apa tidak amalan yang kita lakukan lebih berat dibandingkan mengamalkannya sendiri. Lebih berat. Nah, mikirkan ini diterima apa enggak? Ya diterima apa enggak? Itu lebih berat dibandingkan saat melaksanakan ibadah itu sendiri. Nah, artinya, misalkan semalam suntuk. Dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita berdoa, kita salat tarawih. Misal. Itu kan berat, pekerjaan yang berat. Berjam-jam duduk. Berjam-jam berdiri untuk sholat misalkan, itu berat. Tetapi bagi ulama kita, berzikir 10 menit, 15 menit, 20 menit, zikir yang saya kerjakan tadi diterima Allah apa enggak? Diterima Allah apa enggak? Tidak. Itu lebih berat lagi. Kenapa? Karena para ulama kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak diterima, mereka takut jangan-jangan tidak ada takwa di dalam hati. Nah, dari Fudalah bin Ubaid, beliau mengatakan, "La an akuna a'lam anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbatin min khardal ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha, li anna Allah yaqul innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Kata Fudalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh bila saya mengetahui secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima amalanku walau mithqala habbati khardal, walaupun sedikit sekali, asalkan saya punya kepastian Allah terima amalan itu, lebih saya cintai daripada dunia seisinya. Ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kenapa? Karena Allah menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang diterima oleh Allah amalannya hanyalah mereka yang bertakwa. Artinya kalau diterima amalnya walaupun sedikit, berarti ada takwa di dalam hatinya. Nah, Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullahu taala menyatakan, "Al-khaufu 'ala al-'amal an la yataqabbal ashadd min al-'amal." Nah, berpikir takut dan khawatir apakah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berat dibandingkan mengamalkannya itu sendiri. Lebih berat dibandingkan mengamalkannya itu sendiri. Bahkan kata Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala, "Adraktuhum yajtahidun fil amal salih, fa idza fa'alu waqa'a 'alaihimul ham, ayuqbalu minhum am la?" Kata Imam Abdul Aziz rahimahullahu taala, saya itu menemukan para ulama zaman dahulu, mereka punya semangat tinggi untuk melaksanakan amalan-amalan yang saleh, punya semangat yang tinggi untuk melaksanakan amalan yang saleh, tetapi setelah melaksanakannya, setelah melakukan amalan-amalan yang saleh tersebut, waqa'a 'alaihimul ham ayuqbalu minhum am la, kemudian timbul rasa khawatir di dalam hati, amalan yang sudah dikerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Maka dari itu, tidak sedikit dari ulama salaf kita pada malam Idul Fitri, bahkan pada hari Idul Fitrinya, saat kaum muslimin bersuka cita, bergembira ria menyambut datangnya hari kemenangan Syawal, satu Syawal, menyambut Id, hari raya, hari senang-senang, sebagian ulama salaf kita malah terlihat yadhharu alaihimul hazan, justru terlihat bersedih, berpikir. Ketika ditanya, innahu yaumu farahin wasurur, kalau ada yang tanya, loh ini kan hari raya, hari senang-senang, hari berbahagia, mereka menjawab, sodaktum, memang betul ucapan kalian, hari ini hari senang-senang, malam ini hari kita bergembira, tetapi inni abdun amarani maulaya an a'mala lahu amalan fala adri ayakbaluhu minni amla. Tetapi saya juga berpikir bahwa saya ini kan hanyalah hamba. Maulaku, tuanku, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk melaksanakan satu amalan, dan saya tidak tahu apakah maulaku yaitu Allah Subhanahu wa taala menerimanya ataukah tidak. Maka Al-Imam Muhaib Ibnul Ward pernah melihat sejumlah orang pada hari raya Idul Fitri tertawa senang-senang. Kata beliau rahimallahu taala memberikan tanggapan dan komentar, in kana haula tuqbalu minhum siyamuhum fama hadza fi'lus syakirin wa in kana lam yataqabbal minhum siyamuhum fama hadza fi'lul khaifin. Kenapa orang-orang itu tertawa? Kalau memang puasa mereka sebulan penuh di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah, tanda orang bersyukur bukan seperti itu. Tapi kalau misalkan puasa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu kondisi dan keadaan orang yang takut dan khawatir amalannya itu diterima ataukah tidak. Nah, ataukah tidak. Bukan berarti tertawa itu tidak boleh. Bukan berarti bersuka cita, bergembira ria, berbahagia di hari raya, di Idul Fitri, malam Idul Fitri itu tidak boleh, bukan. Tapi jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa untuk tetap berpikir, khawatir amalan itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Jangan sampai sikap seperti ini kemudian terlupakan. Maka benarlah kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, innallaha ja'ala syahra ramadhan mizmaran li khalqih yastabikuna fihi bita'atihi ila mardatih fasabaka qawmun fafazu wa takhallafa akharun fakhabu fal'ajab minal la'ibil dhahiki fil yawmi alladhi yafuzu fihi al-muhsinun wa yakhsaru fihi al-mubtilun. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bulan Ramadhan adalah waktu terbaik untuk berlomba-lomba bagi makhluknya, berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, berlomba-lomba untuk beramal ibadah, meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok orang yang sukses dan berhasil, mereka beruntung. Tetapi ada juga sejumlah orang yang kemudian tertinggal di belakang, mereka rugi. Mengherankan sekali keadaan orang yang tertawa bermain-main pada hari saat itu, sejumlah orang berhasil dan sejumlah yang lainnya kemudian tertinggal di belakang. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, marilah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu yang tersisa ini, hanya beberapa belas hari lagi di bulan Ramadan ini, agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan hari-harinya, siang, demikian juga malamnya, untuk memilih amal ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan. Bisa dengan membaca Al-Quran, lakukan. Bisa dengan bersedekah, lakukan sedekah. Bisa dengan senyum, dengan senyum. Bisa memberikan makanan berbuka, berikan dalam bentuk makanan berbuka. Berbakti kepada orang tua, laksanakan dengan dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbagi kepada tetangga dan orang miskin, lakukan itu juga. Apapun yang bisa kita lakukan, asalkan itu amal ibadah, asalkan itu amalan yang soleh, lakukanlah sebelum kita menjadi orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullaha azza wa jal an yahdiyana wa yufiqana ila ahdas sabil wa aqwamih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keringanan bagi kita untuk melangkah dalam berucap, dalam berbuat, dalam amal ibadah kita di hari-hari terakhir Ramadan ini. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.